Ayo maju. Lo paplasan. Satu cara ya. Ingin berkenalan. Aduh, kok ngemisnya reggae ya? Reggae dong. Lelaki buaya banyak sekali akalnya. Menyesal, menyesal mengantar kau pulang. Huh, dasar reggae buaya. Bukan reggae buaya. Baik, kesel. Boleh, Mbak.